اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل يا كريم الحمد لله. Mohon waktunya sebentar Habib. Ya. Ini ada info buat jamaah yang punya mobil nomor AD7432CD dimohon untuk memindahkan mobil karena yang punya rumah mau masuk. Ya. Sekali lagi AD7432CD. Terima kasih. Ya hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita solawat 1000 ternyata tidak sampai setengah jam. Ya, itu jamnya kecepatan ya, kurang lebih sekitar 17-18 menit ya. Sekitar 17-18 menit. Dan ternyata bisa ya. Ternyata bisa 18 menit. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga solawat kita diterima sama Allah ya. Insyaallah. Dan semoga kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat untuk urusan dunia dan syafaat untuk urusan akhirat. Dan alhamdulillah Dr. Hermansyah sudah berada di tengah-tengah kita. Ya, alhamdulillah insyaallah beliau bisa sehat seperti dahulu dan lebih sehat lagi. Zahirnya dan batinnya. Dan semoga juga ayah saya yang kurang sehat malam hari ini semoga diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Dan juga kakak saya Hasan bin Ahmad Abdurrahman Sigaf semoga diberi kesembuhan. Dan juga untuk semua yang sakit semoga oleh Allah Ta'ala diberi kesembuhan. Pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih, yang suaranya Jumat lalu hadir enggak? Hadir. Silahkan maju ke depan, di depan saya sebentar. Bagus. Babus solehin. Jadi kalau mau ketemu orang soleh harus lewat pintunya. Ya, pintunya orang soleh namanya. Babus solehin. Sambil yang mau minum-minum, yang mau apa ganjel-ganjel ya. Ya, kita dengarkan lantunan qasidah beliau. Setuju? Setuju, enggak setuju harus setuju. Ya Badratin, Ya Badratin, Min hazakul laka mali, Maza yu'ab, Maza yu'ab, Bir'an ula kama qali. Ya Badratin, صلى عليك الله ربي ربي دائما صلى عليك الله ربي ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال أبدا مع الإبكار والأصال يا بدر أثيم يا بدر أثيم من حاز كل صلى عليك الله ربي ربي دائما صلى عليك الله ربي ربي دائما أبدا مع الإبكار وال أصالي أبدا مع الإبكار والأصالي يا بدر أثيم يا بدر أثيم من حاز كن ماذا يعاب ماذا يعاب برعا أولى كما قالي صلى عليك الله ربي ربي دائما صلى عليك الله ربي ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال أبدا مع الإبكار وال أصالي يا بدرتيم يا بدرتيم من هذا كل كمالي ماذا يعاب ماذا يعبر عن أولى كما قالي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun ada Anda berada, para pemirsa di depan layar monitor masing-masing, baik yang ada di Indonesia, di Malaysia, Singapura, di Korea, dan dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita dapat bersama-sama mewujudkan sedikit dari rasa cinta kita kepada baginda Muhammad SAW. Langkah kaki kita ke tempat ini merupakan bukti cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bukti cintanya kita kepada umat Nabi Muhammad SAW. Saya tidak kenal Anda, Anda tidak kenal saya. Panjenengan tidak kenal yang lain tidak kenal panjenengan. Yang di rumah dengarkan tidak kenal saya, tidak kenal yang di sini. Yang di sini juga tidak kenal yang di rumah. Subhanallah bisa duduk bersama, betul? Saling mencintai, saling menyayangi. Semua ini berkat Nabi Muhammad SAW. Nabi yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya seperti ilah kira-kira surga. Surga itu tidak ada iri di dalamnya, tidak ada dengki di dalamnya. Karena itu sungguh indah majlis ilmu yang disifatkan idza marartum biryadil jannah farta'u, jika kalian melewati taman-taman ilmu maka mampir masuk dan nikmatilah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, semoga perjumpaan kita pada malam hari ini adalah perjumpaan yang dahulu sudah kita pernah berjumpa sebelumnya di alam azali. Semoga pertemuan kita di malam hari ini adalah pertemuan yang dahulu kita sudah pernah bertemu bersama-sama di alam ruh bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga tergeraknya lisan kita untuk menyebut Allah, kemudian nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah bersolawat kepada Nabi dan Allah menyampaikan salamnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga gerakan lisan kita ini bukti kita orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasihnya. Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menempati surganya. Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk dapat bersua, berjumpa, bertemu, bertatap muka dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang jatuh cinta itu semuanya serba nikmat, betul? Ya, orang yang lagi jatuh cinta semuanya serba nikmat. Duduk berdua rasanya enak. Jalan kehujanan rasanya enak. Di tengah sawah kepanasan rasanya enak. Ini orang yang lagi jatuh cinta. Nah, bagaimana kira-kira gambaran jatuh cintanya para sahabat kepada kekasih Allah, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan sedikit mengingat-ingat kembali pelajaran-pelajaran yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca ya, tentang bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum memuliakan, menghormati, mengagungkan, mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya akan merujuk satu kitab saja. Sebetulnya banyak sekali kitab, cuman malam hari ini cukup satu kitab ini, yaitu Asy-Syifa. Ya, kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Asy-Syifa artinya obat, ya, obat. Obat bagaimana bisa menjadi obat dengan memperkenalkan hak-hak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita tahu hak-haknya Nabi, itu bisa jadi obat untuk penyakit kita, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Kitab ini dikarang oleh Qadhi Iyad. Ya, dikarang oleh seorang qadhi, artinya beliau hakim, ya, hakim di zaman dahulu yang bernama Qadhi Iyad. Nah, nama beliau wafat pada tahun 544 Hijriah. Ya, 544 Hijriah. Jadi kurang lebih 900 tahun yang lalu beliau wafat. Jadi buku ini usianya lebih dari 800 tahun. Ya, kira-kira ini buku yang bid'ah atau buku yang lama? Bukunya saja 800 tahun lebih. Buku baru atau buku lama? Anda lebih percaya buku yang baru atau buku yang lama? Buku yang lama, yang disusun oleh ulama-ulama yang terdahulu. Karena itu kita percaya saja sama ulama terdahulu, ya. Jangan gampang percaya sama yang ngaku-ngaku ulama di zaman sekarang. Yang ngaku ulama, kalau sama ulama oke, tapi sama yang ngaku-ngaku ulama di zaman sekarang jangan mudah percaya. Sebab bahaya, nanti kita bisa tertipu. Kalau tertipu cuman urusan yang dunia tidak jadi masalah. Ya, walaupun itu masalah, betul enggak? Tapi tidak jadi masalah, sebab dunia hilang masih bisa dicari. Yang pergi nanti akan datang kembali. Engkau pergi, 1000 akan menggantikanmu. Prinsip untuk dunia seperti itu. Tapi kalau untuk akhirat, akhirat ini kalau hilang repot. Masih ingat ceritanya, ada satu orang yang biasa sholat jamaah di masjid. Ya, kebetulan dia berangkat ke masjid, masjid yang biasa dituju, sholat isyaknya udah selesai. Dilihat tidak ada yang bisa diajak jamaah, pindah ke masjid yang lain. Setelah pindah ke masjid yang lain, ternyata juga sudah selesai. Pindah ke masjid yang lain sudah selesai. Semua masjid sudah selesai. Akhirnya pulang dia sholat di rumah isyak 27 kali. Ini bid'ah. Ya, enggak ada Rasul mengajarkan sholat isyak diulangi sekian puluh kali ya. Tapi enggak jadi masalah, dia enggak puas. Sholat sekali tidak puas, mengulangi sholatnya lagi, enggak puas. Diulangi sampai 27 sekali. Kenapa? Gelo. Kalau orang Jawa Timur bilang getun. Iya, gelo. Bahasa Indonesianya apa nih? Lain, kecewa sama gelo. Coba rasakan, kecewa sama gelo itu sama enggak? Nah, menyesal. Menyesal. Dia nyesel banget. Kenapa nyesel? Karena tertinggal sholat berjamaah. Sedangkan sholat jamaah pahalanya 20 kali lipat. Makanya dia sholat 27 kali. Selesai sholat KO. 27 kali isya. 27 kali 4 berapa itu? 108. Ya, 108. Betul. Saya matematika agak enggak dong sekarang ini. 7 kali 4, 28 ya kan? 108. 108 rokaat. Selesai KO, tidur. Dalam tidurnya mimpi. Ketemu sama teman-temannya yang biasa jamaah di masjid. Ya, teman-temannya yang biasa jamaah di masjid. Dia naik kuda, teman-temannya naik kuda. Ya, teman-temannya jauh di depan. Dia ngoyo, ngejar teman-temannya. Gak kejar-kejar. Ya, tidak terkejar. Temannya noleh. Meskipun kamu ulangi sampai sekian ratus, sekian ribu kali, gak mungkin kamu bisa ngejar kami. Ya usah rekoso. Ya gak usah rekoso. Ya ini, urusan akhirat yang tertinggal, gak bisa diulang, gak bisa. Gak bisa diulang, jadi ngesel mestinya kalau urusan akhirat. Tapi kalau urusan dunia, ya urusan dunia yang hilang itu nanti bisa diraih kembali. Bahkan bisa berlipat ganda. Ada satu pepatah berkata, al halal ma yafut. Yang halal gak mungkin hilang. Jadi panjenengan kalau punya pit motor itu halal, hilang jangan khawatir, gantinya mobil. Iya. Al halal ma yafut. Tapi jangan nawa itu, Allahumma tolong hilang. No, jangan. Oh, ini sandungannya elek kan ya. Doanya jelek. Disayang, dijaga, ditaruh di tempat yang baik. Ternyata hilang. Jangan khawatir. Kenapa? Allah sedang mempersiapkan mobil untuk Anda. Tunggu saja tanggal mainnya. Yakin enggak sama Allah? Yakin. Al-halal ma yafut. Tugas kita tinggal minta dan minta dan minta serta terus usaha. Nah, begitu pula dalam urusan agama. Kita jangan gampang pasrah pada ulama zaman sekarang. Yang dianggap ulama gitu ya, zaman sekarang. Lebih baik kita percaya pada yang sudah terbukti. Ya, pada yang sudah terbukti. Yang zaman dahulu. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Dan manusia-manusia mulia seperti beliau. Ya, Imam Ghazali, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ya, juga diantaranya Qadhi. Ya, buku ini menjadi pegangan orang-orang yang jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Di sini ada satu bab. Ini buku satu jilid tapi dua jilid. Dua jilid jadi satu ini ya. Di jilid yang kedua ada satu bab judulnya Fi adatis sahabah fi ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam wa tawqirihi wa ijlalihi. Bagaimana kebiasaan para sahabat di dalam mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Kira-kira pengen tahu enggak? Ini enggak banyak dan sebagian udah pernah saya terangkan, tapi akan saya ulangi, saya bacakan dari kitabnya biar yang di rumah gitu ya tidak bingung lagi. Itu sumbernya dari mana? Apa benar ada seperti itu? Dalilnya dari mana? Nih, kitabnya silakan dicari terjemahannya, dulu pernah saya temukan ada. Tapi mungkin sekarang udah enggak dicetak lagi, agak susah carinya. Ya, insyaallah. Kalau saya disuruh nerjemahkan juga belum punya waktu. Ya, belum punya waktu. Jadi ya terjemahannya sambil taklim seperti ini. Dikatakan di sini, ya, hadarna Amr bin al-As fa dzakara haditsan tawilan fihi an Amr qala wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ajalla fi aini minhu wa ma kuntu utiqu an amla aini minhu ijlalan lahu. Katanya Sayyiduna Amr bin As, ya, Amr bin As, beliau berkata, an amrin wa ma kana ahadun, tidak ada satu manusia, tidak ada satu makhluk Allah yang lebih saya cintai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makhluk Allah yang paling saya cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan dalam pandangan saya tidak ada yang lebih agung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja saya tidak pernah bisa memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan puas. Tidak pernah bisa memandang dengan puas. Ya, kenapa seperti itu? Karena saya sangat mengagungkan beliau. Jadi mau melihat Rasul itu enggak tekan, enggak kuat. Ya, enggak kuat karena apa? Wibawa Rasul yang ada dalam hatinya. Sehingga kalau di hadapan Rasul cuman menundukkan kepala. Ya, cuman menundukkan kepala. Kenapa? Karena beliau sangat mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li'anni lam akun amla'u aini minhu. Andai kata saya diminta untuk menjelaskan bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW, bagaimana wajahnya, bagaimana tubuhnya, saya pasti tidak bisa. Karena saya tidak pernah bisa mandang beliau SAW dengan puas. Saya mau nanya, orang sekarang kalau lihat orang lain matanya jelalatan banyak enggak? Ini biar kita mudeng ya, mata yang jelalatan. Jelalatan itu bahasa Indonesianya apa? Pak dokter. Hah? Apa Pak Wahyu? Jelalatan. Hah? Mata keranjang lain bukan? Jadi pelirak-pelirik, pendelak-pendelik gitu kan ya. Melotot, melitit ya. Pokoknya lihatnya melotot, pandangannya. Jadi melihat seseorang itu dengan orang yang lain sama saja. Tidak ada pengagungan. Tapi kalau orang yang melihat dengan pengagungan, itu begitu mau lihat, gak enak kan nantinya. Mau lihat, gak enak. Jatuhnya nundukkan pandangan. Jatuhnya dia gak tekan. Mau lihat tuh gak kuat. Kenapa? Di hatinya ada pengagungan ya pada orang yang akan dilihat. Nah ini sahabat, di antara mereka itu ada yang seperti itu dan banyak sekali. Kepada baginda Muhammad SAW tidak bisa melihat wajahnya. Bukan karena gak pengen, tapi apa? Setiap mau dangak, aduh. Ora kuat aku, ora patut aku nonton nyawang. Enggak pantas saya enggak pantas. Wah, beliau terlampau mulia, saya enggak bisa mandang. Sampai seperti itu. Kemudian juga dikatakan Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ala ashabih minal muhajirin wal anshar, wa hum julusun fihim Abu Bakar wa Umar, fala yarfa'u ahadun minhum ilaihi basarahu illa Abu Bakar wa Umar." فَإِنَّهُمَا كَانَ يَنْذُرَانِ إِلَيْهِ وَيَنْذُرُ إِلَيْهِمَا وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ لَهُمَا. Kata sahabat yang namanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyiduna Anas bin Malik, tahu bukan? Tahu enggak? Anas bin Malik, pembantunya Nabi Muhammad SAW. Jadi pembantu Rasul itu terkenal. Ya, kenapa? Karena yang banyak bergaul dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, yang makan bersama Rasul, ya duduk-duduk bersama Rasul. Yang lain di luar rumah, Sayyiduna Anas bin Malik bersama Rasul di dalam rumah. Yang sering disuruh Nabi SAW ke sana dan ke sini, ya. Sayyiduna Anas bin Malik itu jadi pembantu sejak umur 10 tahun. Pangkat yang paling diidam-idamkan umat Islam itu jadi pembantunya Nabi. Ya betul enggak? Panjenengan mau enggak jadi baturnya Kanjeng Nabi? Mau. Merasa mulia atau merasa hina? Merasamu? Mulia. Kenapa merasa mulia? Batur loh ini. Baturnya siapa dulu? Pembantunya siapa dulu? Pelayannya siapa dulu? Pelayannya Nabi Muhammad SAW. Panjangan lihat itu abdi dalam keraton tuh. Merasa bangga enggak? Bangga. Digaji. Kecil sekali kan? Tapi merasa bangganya luar biasa. Dan ngomong sama anak turunnya, kamu jadi abdi dalam. Kenapa? Karena sangat cinta dianggap abdi dalam keraton. Cinta sama seorang raja. Karena cinta sama raja seperti itu. Lah kira-kira terhadap Nabi Muhammad SAW panjenengan pengen enggak? Hah? Pengen ya? Kira-kira Sayyiduna Anas bin Malik termasuk beruntung atau sangat beruntung? Sangat beruntung. Umur 10 tahun digandeng sama ibunya. Coba lihat orang dulu bedanya dengan orang sekarang. Orang sekarang ini nyari aibnya ulama. Betul? Termasuk kita ya. Enggak sadar suka meneliti ulama atau? Ini fulan begini ya. Dan penyakitnya bangsa ini cari aibnya ulama. Karena itu saya himbau kepada pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada. Teman-teman dimanapun Anda berada. Jangan percaya sama yang namanya media kalau udah urusan dengan ulama. Jadi media mau ngomong A sampai Z kita tutup mata. Yang penting saya cari ilmunya. Ya saya cari ilmunya. Seringkali kan media ini dijadikan alat untuk menjatuhkan ulama, betul enggak? Seperti contoh Hakim, ya. Sayyidina guru kita, tokoh kita, ulama kita yang jasanya luar biasa, cuman gara-gara menikahlah lagi diekspos media, ya dijatuhkan oleh media umat Islam nonton melu-melu. Sok beneng akhirat titenono. Yang ikut-ikut itu ya, nanti lihat di akhirat. Tolong saya, help me, jaluk tolong karo media. Minta tolong kamu sama media. Melakukan yang halal, tapi kemudian dijatuhkan ya. Jadi jangan percaya sama media, jangan percaya sama media. Karena media itu tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Andai kata benar sekalipun, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu mengajarkan kepada kita semua, undzur ma qal wala tanzur man qal. Lihatlah yang diucapkan, jangan pernah melihat yang mengucapkan. Contoh ya. Boleh ngasih contoh? Ya. Beliau ini kan dokter. Ya. Dokter Hilman Sani seorang dokter. Beliau dan teman-temannya dokter juga banyak. Kan gitu ya? Punya teman-teman dokter. Kalau Anda sakit, ada seorang dokter yang hidupnya kalau malam di nightclub, misal, ini cuma misal loh ya. Insya Allah yang gak ada. Bukan beliau yang jelas, bukan beliau. Tiap malam gandeng cewek, dem-deman di nightclub. Dokter. Dokter kandungan. Tapi dikenal, ini dokter kandungan yang paling handal. Dokter kandungan yang paling handal. Atau dokter jantung yang paling handal. Ada yang sakit jantung, ya. Disarankan kemana? Tentunya yang paling handal. Saya mau nanya, apa ngomong gini? Wah aku, dokternya gini mendem yang bengi. Apa begitu? Gitu enggak? Pastikan, Pak dokter tolong saya. Periksa, tolong bantu saya. Kenapa seperti itu? Butuh sama ilmunya. Kenapa urusan dunia kita bisa tutup mata dengan perilakunya dan kita ambil ilmunya, tapi kenapa urusan akhirat kita tidak mengamalkan apa yang diajarkan Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, undzur ma qal, lihat yang diucapkan ilmunya. Kalau ilmunya benar, walaupun orangnya belum bisa benar, tapi ilmunya benar, terima ilmunya. Meskipun dia non muslim sekalipun, nyampaikan ilmu yang benar, ilmunya diterima ya, ilmunya diterima. Sampai di sini bisa dipahami? Tadi kok bablas sampai di sana, babnya apa nih? Sayyidina Anas bin Malik, ya kan? Jadi sekarang kalau dengar berita di media A sampai Z, enggak usah digas. Yang penting kita cari manfaat dari para ulama. Justru kalau ada ulama yang punya aib, tugas kita, kalau ada muslim biasa punya aib, tugasnya apa? Nutupi. Nah, apalagi sekarang kalau yang punya aib ulama, tugasnya apa? Super nutupi. Nah, kalau buka aibnya muslim biasa, dosa apa enggak dosa? Dosa. Lah kalau berupaya cari-cari aibnya ulama, kira-kira dosa atau super dosa? Mohon paham? Udah kalau ngaji sama saya begini, seneng karepmu, ora seneng yo karepmu. Hah? Super dosa. Sudah pernah dengar istilah super dosa? Belum. Baru saya dapat ilham malam hari ini. Ya, kalau dosa besar itu kan udah biasa, tapi kalau super dosa, ini luar biasa. Nah, Sayyidina Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah SAW 10 tahun dari umur 10. Nah, kebiasaan orang dulu ini patut ditiru. Ketika Rasulullah SAW pindah dari Mekah ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, di situ sahabat kan berupaya ngasih hadiah. Ya kan? Ada yang ngasih hadiah ini, karena kedatangan tamu. Dan tamunya adalah Nabi Muhammad SAW. Senang Rasul pindah ke Madinah. Maka ibunya Anas bin Malik bingung. Semua ngasih hadiah. Saya mau ngasih hadiah apa ya? Maka anaknya umur 10 tahun digandeng. Ya, digandeng. Diajak ngadep Nabi. Terus ngomong begini, Kanjeng Nabi, semua orang ngasih hadiah. Tapi saya gak bisa ngasih hadiah apa-apa. Saya cuma punya anak ini. Biar anak ini saya hadiahkan untuk panjenengan. Silahkan biar bantu panjenengan. Suruh-suruh terserah. Berani gitu? Sekarang? Hah? Saya gak ngajak panjenengan nyerahkan anaknya ke saya. Jelas saya tolak. Jelas saya tolak. Bukan gitu ya. Atau nyarankan ke ulama. Bukan. Tapi ini loh pelajaran. Gandeng anak ngadep Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. gandeng anak ngadep para ulama. Ya, nak, kamu cintai ulama, bantu perjuangannya, dan seterusnya. Orang dulu begitu, kalau punya anak titipkan di pesantren, biar ini bantu ngosek-ngosek WC. Orang sekarang kalau anaknya dititipkan di pesantren, bantu ngosek WC, kiainya dimarahi. Anak saya kok suruh ngosek-ngosek WC? Di sini saya suruh cari ilmu, bukan ngosek WC. Betul. Padahal disuruh ngosek WC itu ilmu yang luar biasa. Apa? Ngilangkan sombong. Kalau ada sombong, maka ilmu tidak bisa masuk. Karena banyak orang yang tidak dididik untuk bersihkan kesombongan, jadinya banyak orang punya ilmu, ilmunya digunakan untuk mencelakai orang lain. Makanya di negara ini muncul koruptor, ya kan? Koruptor dan lain sebagainya. Kenapa? Karena punya ilmu, bukan gak punya ilmu. Itu orang-orang pinter, punya ilmu. Hanya saja ketika diberi ilmu, hatinya belum didandani. Ya, hatinya belum dibenarkan. Sehingga jadinya ilmunya membawa bencana untuk orang banyak. Nah, ini gandeng. Saya pernah kenal seorang, Masya Allah, kaya raya. Anaknya itu dititipkan untuk jadi tukang sapu masjid. Benar-benar tidurnya itu ya di bawah, di lantai. Katanya apa? Biar anak saya belajar ngabdi sama Allah seperti apa. Jadi nanti kalau punya duit gak sombong. Kalau punya duit diperuntukkan untuk Allah dan Rasulnya. Beginilah dulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, ini yang cerita Anas bin Malik yang ngabdi sama Rasul selama 10 tahun. Dari usia 10 tahun sampai umur 20 tahun. Kenapa sampai itu aja? Karena Nabi SAW meninggal dunia. Beliau wafat. Sayyidina Anas bin Malik selesai pengabdiannya secara zahir sebagai pembantu Rasul SAW. Nah, Sayyidina Anas bin Malik berkata, dahulu Nabi Muhammad SAW itu kalau keluar menjumpai para sahabatnya, Muhajirin maupun Ansor, wahum julusun, dan mereka semua itu lagi duduk-duduk, fala yarfa'u ahadun minhum ilaihi basarahu, tidak ada seorang pun di antara sahabat yang berani atau sanggup memandang wajah beliau. Semua menundukkan pandangannya. Saya mau nanya, begini ini pengagungan atau bukan pengagungan? Jadi gerak saja enggak, mau ngelirik aja enggak berani, semua nunduk seperti ini. Kira-kira gambarannya seperti apa itu? Kan luar biasa. Kecuali dua manusia yang memang itu pangkatnya sangat tinggi, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena kalau Rasul datang, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar itu melihat wajah Rasul, tersenyum kepada beliau, dan beliau melihat keduanya, tersenyum kepada keduanya. Yang satu mertua Rasul SAW, yang satu juga mertua Rasul SAW. Wajar kalau menantu sama mertua lirik-lirian. Senyum senyuman. Artinya orang dekat Nabi Muhammad SAW. Kemudian disiwatkan oleh Usamah bin Syariq, qal, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu haulahu ka'annama ala ru'usihim at-tair. Kata Usamah bin Syariq, saya pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu para sahabat beliau lagi duduk-duduk di sekitar beliau. Jadi Rasul itu mudah ditemui. Ya, menemui Rasul gampang. Kalau ditemui lagi duduk dengan para sahabat. Ya, gampang kan ditemui? Enggak repot. Nah, ini menemui Rasulullah SAW ketika Rasul duduk dengan para sahabat, diceritakan bagaimana suasana majlisnya. Ka'annama ala ru'usihim at-tair. Seakan-akan di atas kepala mereka bertengger seekor burung. Saya mau nanya, kalau ada burung sampai mau mencolok di kepala, itu kira kepalanya banyak goyang atau diem? Diem kan? Nah, itu gambaran adab para sahabat di majlis Rasulullah SAW. Mereka tidak banyak bergerak, lain halnya dengan kita. Kita ini kalau di majlis, bah terus. Sebentar kakinya begini, ya sebentar begini, ya kan? Sebentar garuk-garuk begini, ya sebentar begini, dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena takzimnya kita kepada majlis itu belum bisa seperti sahabat. Sahabat itu memang betul-betul di hadapannya ada sosok Rasulullah SAW, dihadirkan betul. Ya, seperti seorang prajurit di depan komandan. Juga! Ya, Pak Budi. Di mana Pak Budi ini? Hah? Iya. Panjenengan kalau depan komandan kira-kira bagaimana? Siap gitu kan? Banyak gerak atau kalau istirahat di tempat? Hah? Siap tidak gerak ya? Siap tidak gerak. Masya Allah. Dari apa namanya? AO ya Pak. Dari apa namanya? PM ya. Dari PM. Jadi begitu. Tidak gerak. Kenapa? Di depan komandan. Dan sahabat di depan Nabi ini panglima yang super super super besar. Kira-kira bagaimana? Ya duduk itu enggak ada yang bergerak, seakan-akan di atas kepalanya ada seekor burung. Pernah enggak masuk majelis yang seperti itu? Belum ya. Doakan kita masuk nanti ya. Ya, entah di alam mimpi gitu kan, nonton tuh asyik gitu ya. Lihat ada majelis yang seperti itu. Tapi alhamdulillah, majelis ini kalau orang yang lewat lihat, seakan-akan di atas panjenengan itu kepalanya ada burung, seakan-akan. Jadi ya reneng gitu. Seakan-akan. Karena kelihatan khusyuk, ya kelihatan khusyuk. Kenapa tadi saya keluar mondar-mandir kan, ngatur di depan gimana parkirnya, gimana duduknya. Saya lihat orang-orang yang hadir itu menempati posisi masing-masing, kurangnya di mana. Insyaallah Jumat yang akan datang bisa jauh lebih baik. Insyaallah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, begitulah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada satu cerita yang luar biasa. Urwah bin Mas'ud ketika diutus orang-orang Quraisy dalam suluh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu ya. Ketika diutus oleh orang-orang Quraisy untuk melihat nih bagaimana kondisi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Itu kan sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah mau masuk ke kota Mekah kan dilarang. Ya, mau masuk ke kota Mekah dilarang. Saat itu orang-orang kafir Quraisy mengirimkan utusan demi utusan. Untuk apa? Berunding. Salah satu yang diutus adalah Urwah bin Mas'ud. Ya, Urwah bin Mas'ud. Nah, wara'a min ta'zimi ashabihi lahu ma ra'a, dikatakan Urwah bin Mas'ud itu melihat bagaimana para sahabat mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Kalimat yang dipakai di sini ta'zim ashabih. Bagaimana mereka mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan seperti ini ya. Ini hadisnya sahih. Ma ra'a wa annahu la yatawaddau illa tadaru wudhu'ahu wa kadu yaktatiluna alaihi. Ini Urwah bin Mas'ud melihat kalau Rasul SAW itu yatawaddha berwudu. Kalau Rasul berwudu, illa tadaru wudhu'ahu, para sahabat segera mengejar tetesan-tetesan bekas wudu beliau. Coba gimana? Pernah lihat pemandangan seperti itu belum? Hah? Belum? Ya, saya pernah lihat ada seorang wudu itu air bekas wudunya diminum sama kiai. Pernah lihat seperti itu. Jadi ada yang ngamalkan juga itu ya. Karena cintanya pada Rasulullah SAW. Nah ini melihat, ya melihat ini bukan non-muslim loh nih, belum masuk Islam. Lihat bagaimana sahabat itu mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Air bekas wudhu enggak pernah nyampe ke bumi kecuali jatuh di tangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa kadu yaktatiluna alaih. Bahkan hampir-hampir seakan-akan para sahabat itu berebut hebat seperti orang yang lagi kalau lihat gunungan sekaten. Pernah lihat gunungan sekaten? Pernah? Pernah ikut belum? Saya kapan-kapan pengen ikut tuh ya. Gunungan sekaten itu kan berkah itu ya. Ada makanan-makanan gitu kan ya, didoain kan, maksudnya itu didoain terus didumkan masyarakat makan bareng itu sebetulnya aslinya seperti itu. Jadi merasa senang makan bareng rebutan. Nah itu gunungan sekaten kalau kita lihat rebutan orang sekian banyak kan, itu seperti orang lagi apa tuh, mau bunuh-bunuhan kan, hampir bunuh-bunuhan cuman rebutan gunungan, seakan-akan seperti itu. Lah ini para sahabat seakan-akan hampir bunuh-bunuhan, cuman seakan-akan ya, hampir bunuh-bunuhan dari hebatnya mereka berebut air bekas wudhu Rasulullah SAW. Kira-kira itu suasana rebutannya seperti apa? Gunungan kalah. Udah pernah bayangkan? Saya mau nanya, kalau air bekas wudhunya saja diperebutkan seperti itu, kira-kira sahabat itu mengagungkan Nabi seperti apa? Hah? Pujian lisan sama pujian dengan perbuatan, mana yang lebih hebat? Hah? Katanya. Betul kan? Kasih, ya. Aku rela mengorbankan nyawa demi dirimu. Nah, ngapusi. Ini baru tunangan, tunangan. Rupanya kekasihnya kena penyakit, kakinya harus diamputasi. Kasih maaf, akan kucari yang lain selain engkau. Kakinya diamputasi. Ya, cari yang lain. Ya, cari yang yang lain. Mana yang lebih hebat? Ada orang yang dia itu santai gitu ya. Santai. Muji dengan lisan juga muji lisan. Tapi sikapnya betul-betul mengagungkan yang dicintai. Contoh, yang dicintai kena sakit ginjal. Sakit ginjal. Ginjalnya itu dua-dua gagal ginjal. Kekasihnya moro kepada dokter, dokter tolong cek ginjal saya, cocok enggak? Cocok, silahkan didonorkan untuk pacar saya ini yang mau saya nikahi, tolong satu untuk dia. Ada yang berani gitu? Hah? Ginjal siji, nyawa iki. Ini nyawa, betul? Mikirnya gitu kan? Nah, kalau sahabat itu dengan lisan juga, dengan perbuatan luar biasa. Air bekas wudunya diperbuatkan. Ini kira-kira pujian atau sanjungan atau apa ini namanya? Saya belum ketemu bahasa Indonesianya. Pujian enggak seperti itu. Ini di atasnya pujian, over. Ya. Dibilang over ya enggak benar. Over itu pujian berlebihan. Berlebihan artinya yang dipuji belum pantas untuk dipuji seperti itu, betul? Lah kalau untuk Nabi Muhammad SAW enggak ada yang over. Kenapa? Kita muji seperti apapun belum. Seperti orang ketemu dengan orang yang sangat cantik. Gimana? Ayu nih, pol. Seperti itu. Duirineh. Lebih hebat lagi. Seperti itu. Lebih hebat lagi. Seperti itu. Lebih hebat lagi. Sama purnama, ijik, ayu deh. Oh ya. Karena memang kenyataannya betul-betul cantik. Dia katakan semua pujian itu belum bisa menyamai kecantikannya. Karena benar-benar cantik. Lah bagaimana dengan Rasulullah SAW? Sehebat apapun pujiannya, sedikit aja belum dapat. Sedikit aja belum dapat. Makanya para sahabat sampai seperti itu. Air bekas wudhu beliau diperebutkan. Rasul kok enggak ngelarang ya? Hati-hati. Enggak usah rebut-rebutan air bekas wudhu saya. Nanti kalian musyrik loh. Nanti kalian musyrik. Nanti kalian itu mengagung-agungkan saya berlebihan. Nanti kalian akhirnya enggak nyembah Allah. Nanti kalian menyekutukan Allah. Apa Rasul ngomong seperti itu? Tidak. Sama Rasul didiamkan. Ya, dibiarkan yang seperti itu. Kenapa? Karena tahu inilah perbuatan orang yang lagi jatuh cinta. Memang orang yang lagi jatuh cinta itu luar biasa. Ya. Pernah jatuh cinta belum? Pernah? Pernah? Tanya sama ibu-ibu. Kemarin udah saya jelaskan ya. Bu, ibu cinta sama bayinya enggak? Kalau bayinya itu hidungnya buntut, kira-kira disedot apa enggak? Yang disedot kira-kira ngapunten, umbel nopo sanes? Lendir atau bukan? Kok mau? Cinta. Saya mau nerangkan yang lain enggak enak, banyak anak kecil di sini. Ya, cinta seperti itu. Inilah sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka karena cinta sama Rasul sampai seperti itu. Dan mereka betul-betul ngerti, tubuh Rasul ini gak sama dengan tubuh kita dan tubuh makhluk Allah manapun. Kalau yang namanya air liurnya walet saja diperebutkan, betul gak? Ya kan, diperebutkan karena mengandung gizi. Ya, mengandung gizi. Tubuh Rasul ini diciptakan dari cahaya Allah Ta'ala. Dan pernah ketemu dengan Allah, tubuhnya pernah ketemu sama Allah. Lah kalau tubuh kita ketemu siapa? Demit. Kok demit? Bukan ketemu demit, ngapunten ya. Setannya itu bersarang dalam tubuh kita. Inna syaitan, sesungguhnya setan kata Rasul berada di tubuh manusia dalam aliran darah mereka. Jadi setan ini masuk ke tubuh kita. Enggak tahu nih setan saya berapa, panjangan berapa. Akeh gitu ya. Ini banyak ini setan-setan di tubuh kita ini, Pak. Banyak, bukan cuman ketemu, udah akrab lagi. Bahkan kalau gak dapat ide dari setan, biar harap setan. Kok orangnya ide maksiat? Ada yang harap-harap seperti itu mungkin. Na'udzubillah, minta, tapi kenyataannya demikian. Ya, beda dengan Rasulullah SAW, tubuhnya itu semua, zat tubuhnya itu selalu dalam curahan karunia, rahmat, kemuliaan dari Allah Ta'ala. Makanya segala sesuatu yang disentuh oleh tubuh Rasul jadi mulia, SAW. Air begitu kena tubuhnya Rasul, lain harganya. Ngapunten, saya mau ngasih contoh, boleh enggak? Bajunya film Superman, yang main film Superman. Baju yang digunakan main film itu, dilelang laku berapa itu? Tanya tuh di Google, search Google. mung goro-goro tahu dinggo main film Superman. Mohon maaf, itu apa namanya, pernah dilelang kostum-kostum dalamnya seorang artis di luar negeri, kostum dalamnya. Ya, itu laku mahal. Kenapa? Tahu dinggo. Paham? Harganya naik mahal karena udah pernah dipakai sama artis tersebut. Orang itu kalau jatuh cinta itu bekasnya diambungi ya. Wah, sampai heran kan? Lihat tuh artis kampung lah, enggak usah Jawa, artis internasional, artis kampung, kampung Solo atau kampung mana gitu ya. Begitu jalan cuman begini. Wah, blok. Artisnya cuman belum kesentuh ini, baru tangannya begini saja. Udah kesentuh belum? Belum. Itu udah terasanya sentuh. Rasanya seperti ini, disentuh bahkan wah, terus ada yang blek gitu. Jane ki yang disawangki ya wong ki waras apa ora, bingung kayak kan. Bingung kan kalau kesentuh itu kan mesti masuk akal. Ini baru artis lokal. Internasional lebih lah lagi. Lah kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW seperti apa? Seperti apa? Oh, beliau itu betul-betul mulia, ya. Jadi yang disentuh langsung berubah. Jubah dipakai Nabi lain harganya. Ya, lain harganya. Tapi jangan ngaku-ngaku loh. Sekarang kadang ada orang suka ngaku-ngaku ya. Wah, ini saya dapat selendang dari Nabi. Waduh, repot ya. Ini repot yang model begini-begini ini repot. Yang lebih repot yang percaya lagi. Ini lebih repot lagi nih ya. Yang percaya. Jangan, gak usah aneh-aneh ya. Gak usah aneh-aneh. Nah, coba ini, Rasulullah SAW. Makanya segala sesuatu yang bekas disentuh Rasul, mulia. Rambutnya Rasul bukan bekas loh ya. Rambut Rasul itu bagian dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, air bekas wudu itu karena memang bekas menyentuh tubuh beliau diperebutkan seperti itu. Dan itu terjadi bukan sekali dua kali, setiap kali Rasul wudu seperti itu. Ya, makanya nih, udah jangan macam-macam nih dengan sahabat dan Rasulullah. Jangan ngejak perang, udah damai aja nih. Kalau kamu ngejak perang hancur nih. Kalau udah ngejak perang hancur nih. Bukan cuma gak takut mati, ini pengen mati. Ini orang-orang yang bukan tidak takut mati. Oh, sembunyi orang, kami tidak takut mati. Kuno itu. Itu orang kecil yang gak takut mati, gak takut mati itu. Itu orang yang kecil. Kalau orang-orang yang sahabat itu lain, kami pengen mati. Oh, repot loh. Ya, kami pengen mati demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Panjenengan dan saya jangan, pengen hidup saja. Ini sebab sekarang ini yang ngajarkan pengen mati banyak yang gak benar, betul kan? Ya kan? Berani mati, jatuhnya gak benar. Sekarang ini, saya pengen hidup. Wah, kan asyik gitu ya. Saya pengen nih, hidup. Hidup untuk Allah. Hidup untuk Rasulnya. Hidup untuk dakwah. Hidup untuk mensyiarkan Islam. Hidup untuk membasmi kemungkaran. Hidup untuk merubah segala bentuk kemaksiatan. Hidup untuk memajukan bangsa ini agar... Dulu tuh cita-cita leluhur, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bisa terwujud. Wah, Masya Allah. Kapan ya kira-kira? Kapan ya? Suasana sholat Idul Fitri itu terjadi, ya, itu terjadi satu hari 5 kali. Kapan ya? Karyawan-karyawati, ya, semua ngomong. Dan bosnya juga, bos, ya, yuk, buat musola yang gede. Kenapa? Sholat duhur berjamaah. Masya Allah. Perusahaan ada orang memertamu, kemana? Lagi sholat semua. Ya, rumah sakit jangan. Dokternya, pasien nanti dulu, ini suster semua sama dokter mau sholat, sing jantungan langsung mati. Wah, Islam tuh ya enggak apa namanya, enggak trok-trok gitu ya, semua ada tuh tugasnya. Tapi kapan ya kira-kira ya? Kalau udah begitu kiamat sudah dekat. Ya, kiamat sudah dekat. Kalau udah seperti itu kiamat sudah dekat. Sebab itu orang yang baik banyak, nanti yang baik itu akan dicabut nyawanya, yang tinggal sing elek-elek. Jadi yang elek-elek hati-hati loh ya. Ini yang elek hati-hati. Bisa dipahami sampai di sini tadi penjelasan saya. Nah, saya lanjutkan. Ini sahabat itu seperti itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah taala. Nah, kita udah bicara kurang lebih 50 menit. Ya, kurang lebih 50 menit. Terasa enggak ini? ngobrolnya ini udah 50 menit. Terasa enggak? Enggak. Kenapa? Jatuh cinta. Orang itu kalau lagi jatuh cinta itu ngobrol sampai subuh tidak terasa. Kenapa enggak terasa? Falling in love. Wah, keren ya kan? Padahal lagi sing rungokke sing iso Inggris ustate jane munine salahmu. Falling in love, love. Sing cetho gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya itu belum selesai ceritanya Urwah bin Mas'ud itu ceritanya belum selesai. Beliau mengatakan ya, wala yabsuku busaqan. Wala yabsuku busaqan. Tidaklah Rasul itu meludah. Di riwayat ini dua-dua dipakai. Wala yabsuku busaqan wala yatanakhamu nukhamatan qat. Tidaklah Rasul meludah atau mohon maaf ya, mengeluarkan dahak. Tidaklah Rasul meludah atau mengeluarkan dahak illa talaqauha bi akuffihim. Kecuali para sahabat talaqauha menyambut datangnya ludah dan dahak Rasul tadi dengan tangan-tangan mereka. Luar biasa enggak? Jadi dinteni kapan ya Rasul meludahnya ya? Dinteni. Lah coba kalau kita lihat orang meludah gimana? Jijik kan begitu ya? Ludah panjenengan, ludah saya menjijikkan. Ludah Nabi lain. Makanya jangan samakan Nabi dengan manusia yang lain. Judulnya aja Nabi, judulnya Rasul. Ini coba lihat akidahnya para sahabat dalam mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Makanya Islam jaya. Lah umat Islam sekarang diajak muji Nabi, muji Rasul. Jamuro baru buat judul Jamuro, jamaah muji Rasul. Ada orang yang protes, muji jangan muji Rasul, muji itu muji Allah. Ih, genah wong ramudeng itu. Iya, muji Rasul enggak boleh, harus muji Allah, tapi muji pacarnya sampai mati. Betul enggak? Oh ya, muji pimpinannya luar biasa. Lah muji Allah ya, muji Rasul merupakan bagian dari muji Allah karena Rasul adalah ciptaan Allah yang paling indah. Kalau ciptaan Allah yang paling indah tidak dipuji berarti tidak memuji Allah. Mohon paham? Nah, alhamdulillah lanjutkan ya. Wala tanakhamu nukhamatan, tidaklah Rasul itu mengeluarkan dahak kecuali talaqauha. Bukan jatuh di tangan para sahabat loh. Kalau jatuh di tangan para sahabat itu enggak sengaja kan begitu ya. Talaqauha, betul-betul sahabat sudah siap-siap terus disambut. Seperti kalau kita ada orang nyebar duit, duitnya itu satu lembar itu $100 disebar begitu. Kira-kira direbut enggak ini? Hah? Wah, siap ini. Oh, jangan kok engkok satu lembar $100. Itu yang kalau ada manten itu ya jalan gitu kan? Itu ada yang bagian pegang apa nyebar uang cering itu ya. Ya, kepingan logang kok sebar gini, wow, ngambil gitu. Wah, gitu padahal mung piro kuwi? 500.000 gitu kan. Dulu 100, rebutannya luar biasa dengan senang. Kenapa? Kepingan dari manten, luar biasa. Lah sahabat itu ludah Nabi, dahak Nabi, rebutannya seperti itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Oh, ini akidah. Ini loh akidahnya sahabat dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuman muji, mengagungkan, ta'zim, memuliakan semulia-mulianya sebisa mereka bisa. Dan Rasul tidak pernah melarang atau mengatakan, oh jangan, itu dahak saya kotor. Oh jangan, ludah saya itu kotor. Gak pernah seperti itu. Iya, justru Rasul membiarkan. Kenapa dibiarkan? Karena Rasul ngerti ini orang-orang yang tahu tentang kebesaran Allah Ta'ala. Saya adalah ciptaan Allah yang paling hebat. Dalam diri saya ada karunia-karunia Allah Ta'ala. Mereka ngerti. Kenapa mereka ngerti? Para sahabat ngerti. Beliau-beliau itu ngerti. Karena hidupnya selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Illa talaqauha. Disambut dengan telapak tangan mereka. Belum cukup. Setelah itu apa? Fadalaku biha wujuhahum wa atsadahum. Dan setelah itu dahak yang jatuh di tangan diusap-usapkan. Bukan cuman dibeginikan ya. Dalak itu pijet. Ya, dengan bahasa dipijetkan. Jadi bukan cuman diusapkan tapi digosok-gosokkan. Kemana? Wujuhihim wa atsadihim. Ke wajah mereka dulu. Wajahnya dulu baru seluruh tubuh. Coba sekarang. Ya, gimana ini? Kalau ada orang yang muji Rasul seperti itu dibilang apa? Oh jangan, musyrik. Rasul itu manusia biasa. Jangan begitu. Ini padahal sahabatnya Rasul ya seperti itu. Ya, sahabat seperti itu. Dan Rasul, it's okay. Ini the best. Ya begini harusnya. Ya harusnya begini. Gak begini tambah gak bener. Yang bener ya seperti ini. Lah kok sekarang ada orang-orang yang mau ngwale. Yang begini gak bener. Lah aneh tuh ya. Pilih mana? Ikut Qadhiyat 800 tahun atau buku-buku baru? Ya, 800 tahun. Naam. Saya lanjutkan, boleh? Jam semakin malam ya. Ya terus. Alhamdulillah. Ini masih kata-katanya Urwah bin Mas'ud. Beliau berkata, "Wala tasqutu minhu sya'aratun." Dan tidaklah jatuh satu helai rambut Nabi Muhammad SAW illa tadaruha, kecuali mereka segera menyerbu, berebut untuk mendapatkannya. Satu rambut diperebutkan. Dan kalau yang udah dapat, dijadikan warisan turun-temurun. Dijadikan warisan turun-temurun. Setelah itu digunakan untuk kepentingan mereka. Ngobati orang yang sakit. Ini kalau Pak Dr. Hermansyah punya enak nih. Ya, ada orang yang sakit cukup taruh di gelas. Ini sahabat begitu. Kalau ada orang yang sakit mereka datang gitu. Kami pengen minum air yang udah dicampur dengan rambutnya Rasulullah SAW. Ya, terus ngambil apa gelas, dikasih rambut, dikasih air, airnya diminumkan, sembuh. Oh, minum obatnya dokter aja sembuh. Masa obat yang dari ramuan Allah yang asli tubuh Nabi gak sembuh? Ya gak mungkin. Semua obat itu dibuat dari apa Pak Dokter? Ramuan, betul ya? Ramuannya dari mana? Tumbuhan, dedaunan, betul kan? Buah-buahan diekstrak, ya kan? Kemudian jadi obat. Bahasa diekstrak, benar. Saya orang awam, ya. Diekstrak, ini dapat dari mana kata diekstrak? Solawat 1000 kali ini. Ilmu lama ingat kembali, ya. Solawat 1000 kali, ilmu lama ingat kembali. Diekstrak, akhirnya jadi obat. Dari mana asal obat ini? Ramuan tadi kan, yang udah diolah. Nah ramuannya dari mana? Dari tumbuhan, dedaunan, dan lain sebagainya. Saya mau nanya, tubuh Nabi sama daun-daunan kira-kira khasiatnya kuat mana? Lah wong semua itu berasal dari tubuh Nabi. Surganya aja berasal dari Nabi. Lah kok ada orang yang gak percaya dengan rambut Nabi punya kehebatan? Lah itu imannya model apa itu? Mohon paham. Jadi orang itu jangan menganggap remeh tubuh Nabi, itu lain. Pernah lihat film Superman enggak? Pernah? Pernah? Ya, di film Superman itu ada batu Krypton, betul? Warnanya apa? Hijau. Itu kalau didekatkan Superman-nya jadi gimana Superman-nya? Hah? Jadi lemah? Kan cuma batu. Kan cuma batu. Kok bisa seperti itu? Ya, karena tubuhnya ini sangat terpengaruh oleh kekuatan dari batu tersebut. Itu film, khayalan. Yang buat khayalan, bukan orang bodoh. Itu orang-orang pinter yang menghitung semuanya dengan ilmu. Orang barat kalau buat film itu enggak ngawur. Khayalannya itu pakai ilmu. Karena ilmu mereka udah punya, tapi buktikan secara wujud enggak bisa. Mereka suka membuat khayalan. Ada namanya film Star Trek, betul? Tahu Star Trek? Itu saya masih kecil dulu suka melihat Star Trek ya. Star Trek itu kalau saya ingat dulu, buh ini pokoknya Habib nyantangkan Star Trek, semoga gak ada yang bingung ya. Wong cinta Nabi sampai Star Trek ini dari mana ya, gak paham. Ya sudah, ini kalau lulusan SMA suruh jadi ustad, ya hasilnya seperti ini. Ya, Star Trek. Itu Star Trek, Anda masih ingat. Masih ingat ketika ada ruangan, ya kan ada ruangan, dimasukkan di ruangan itu, kemudian yang di tempatnya pilotnya itu, tuliskan koordinatnya. X sekian, Y sekian gitu kan, koordinat sekian. Di pencet tombol, tek, seperti itu, langsung tersinari manusianya, pindah. Ya kan? Pindah ke koordinat yang dituju. Misalnya koordinatnya Jakarta, langsung pindah aja Jakarta. Dari sini cuma dipencet, pindah Jakarta. Betul? Iya. Itu mereka itu paham teori, ya, bahwasannya manusia ini bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Kalau partikel tubuhnya diuraikan, kemudian dipindah ke sana dengan kecepatan cahaya, disatukan lagi kembali di sana, maka manusia bisa bergerak ke sana ke sini dengan cepat tanpa ada tubuh yang rusak. Begitu Pak Dokter? Mantap-mantap guyu ini. Terus pokoknya ya gitu aja Pak. Selamat, aman. Ayah. Tapi karena mereka tidak bisa buat alatnya, teorinya ada, buat alatnya tidak gak bisa, makanya dibuat film khayalan dulu. Ya kan? Makanya dibuat film. Oh, dulu kan khayalannya kan ngomong dari TV gitu kan ya. Ngomong tempat yang lain, telekonferensi dulu kan. Khayalannya, akhirnya sekarang telekonferensi itu 3G, setiap orang bisa. Itu hasil khayalan film Star Trek. Hasil khayalan film Star Trek. Belum itu lagi. Nanti kalau lagi capek, malas main, ya, malas kemana gitu, karena ini kan di planet, pengen mengenang masa di bumi, masuk satu ruangan, tinggal disebutkan nama daerahnya, tahun sekian, tek, langsung tempatnya berubah, jadi seperti tempat yang dituju. Kan seperti itu ya? Nyata, nyata sekali. Ini gambaran orang-orang yang ditipu oleh setan, tuh Fata Morgana ya, kelihatannya ketok tenanan, jane kuwi abusan. Lah dunia seperti itu. Ini kok sampai Star Trek tadi apa ini? Kebesaran tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Nah, kalau kita tubuh Nabi enggak percaya punya khasiat, punya kebesaran, berarti imannya seperti apa? Karena sahabat itu yakin Rasul itu yang paling mulia, yang paling hebat, paling luar biasa. Mereka buktikan rambut Rasul satu itu karunia yang lebih dari dunia dan segala isinya, bahkan surga. Akidah seorang muslim harus gitu. Saya mau nanya, Nabi sama surga panjenengan pilih mana? Hah? Nabi sama surga pilih mana? Surga sama Nabi pilih mana? Aneh nih Pak yang di sini nih. Ditawari surga sama Nabi pilih mana? Saya mau nanya. Rambutnya Nabi itu bagian dari Nabi atau bukan? Bagian dari Nabi Muhammad SAW. Rambutnya Nabi bagian dari Nabi. Betul? Iya. Sekarang rambutnya Nabi sama surga pilih mana? Rambutnya Nabi sama surga. Ditawari, kamu pilih mana? Masuk surga atau rambutnya Nabi? Pilih mana? Kalau sahabat, akidahnya sahabat, rambut Nabi itu Nabi. Rambut Nabi itu Nabi. Jadi akan mempertahankan rambut Nabi ini lebih dari nyawanya sendiri. Keluarganya hilang, nyawanya hilang, gak apa-apa. Yang penting rambut Nabi selamat, karena rambut Nabi itu Nabi. Siapa yang menginjak rambut Nabi, berarti menginjak Nabi. Siapa merendahkan rambut Nabi, berarti merendahkan Nabi. Akidahnya mereka seperti itu. Maka Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, masih ingat, beliau kan panglima besar di Islam ya. Perang, panglima. Suatu ketika muslimin itu terpukul mundur. Terpukul mundur. Sayyidina Khalid bin Walid bukannya mundur, tiba-tiba maju ke depan seorang diri. Ya, otomatis prajuritnya bingung. Gimana? Pak Budi, kalau misalnya kita lagi terdesak mundur, tiba-tiba komandan maju sendiri kan bingung ya. Komandan kan ilmunya dibutuhkan. Jadi komandan tuh karena punya kelebihan, punya ilmu. Maju sendiri. Semua kelabakan. Ini ada apa ini Khalid bin Walid? Kok maju seorang diri? Singkat cerita, setelah itu kembali. Ya, setelah itu kembali. Nanya ini. Pasukan nanya. Komandan, tadi kok sampai seperti itu kenapa? Jawabannya, kopiah saya jatuh. Topi perang saya jatuh. Jawabannya kok aneh. Loh, topi perang kan banyak, bisa pakai yang lain. Topi perang saya itu selalu di dalamnya, saya sisipkan beberapa helai rambut Nabi Muhammad SAW. Selama topi itu saya pakai dan ada rambutnya Rasul, saya tidak pernah kalah dalam memimpin peperangan. Saya tidak rela topi yang ada rambut Rasul diinjak oleh orang-orang kafir. Rela, mati, gak apa-apa. Yang penting topinya tadi gak diinjak orang-orang kafir. Karena di dalamnya ada rambut Nabi Muhammad SAW. Kalau orang sekarang ngomong, alah neko-neko wae mung rambut kurang ajar. Ini kurang ajar ini. Gak ngerti kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ini baru berapa baris? Kok gak selesai-selesai ini ya? Naam. Wa idza amarahum bi amrin ibtadaru amrahu. Kalau Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu, sahabat itu berebutan untuk melaksanakan. Enggak seperti kita zaman sekarang ya. Tolong ambilkan pisau, yang satu hilang ke sana, satu hilang ke sana ya kan? Ojo ngongkon aku. Jangan nyuruh saya, jangan suruh saya, jangan kelihatan saya. Nanti kelihatan saya yang disuruh. Masing-masing pengen minggir, enggak mau disuruh. Kalau sahabat begitu Rasul merintah, itu yang dinanti-nanti. Rebutan, saya ya Rasulullah. Mereka pengen seperti itu. Wa idza takallama khafadhu aswatahum indahu. Kalau sampai Rasul berbicara sallallahu alaihi wasallam, sahabat itu semua merendahkan suaranya. Enggak ada yang ngomong. Kalau mereka lagi ngobrol di pojok sana, Rasul bicara, maka sahabat itu langsung ngomongnya pelan-pelan. Kenapa? Menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Naam. Ini panjang ya. Panjang diceritakan oleh Sa'ad bin Urwah bin Mas'ud sampai beliau berkata kepada orang-orang musyrikin Quraisy, "Ya ma'syara Quraisyin, inni ji'tu Kisra fi mulkihi wa Kaisar fi mulkihi wa Najasyi fi mulkihi." Saya sudah ketemu Raja Persia, saya sudah ketemu Raja Romawi, ya kan? Kemudian saya juga sudah ketemu Najasyi, ya Raja Ethiopia, saya juga sudah ketemu. Mereka raja-raja yang luar biasa, tapi saya demi Allah belum pernah ketemu seseorang yang dihormati oleh para sahabatnya seperti Nabi Muhammad SAW dihormati oleh para sahabatnya. Enggak ada. Raja Persia itu enggak dimuliakan oleh rakyatnya, Raja Romawi enggak dimuliakan rakyatnya, Najasyi enggak dimuliakan rakyatnya seperti sahabat memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, juga di antaranya di sini ya. Wa an Anas laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal halaqu yahliquhu. Ya. Dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, saya melihat Nabi Muhammad SAW lagi cukur rambut. Ya, ada tukang cukurnya yang mencukur rambut Nabi Muhammad SAW. Wal halaq yahliquhu wa atafa bihi ashabuhu, dan para sahabatnya mengelilingi Rasulullah SAW. Rasul cukur, sahabat nonton. Panjangan pernah cukur ditonton orang banyak? Hah? Antri, iya. Antri mau cukur. Tapi kalau antri kira-kira, wah rambutnya saya tunggu-tunggu, ada enggak? Enggak ada kan? Bahkan kita yang kena rambut saja segera gini, mau disapu, disingkirkan kan ya? Lah ini Rasulullah SAW cukur, sahabatnya mengelilingi semua. Semuanya mengelilingi. Untuk apa? Yuriduna antaqa'a sya'ratun illa fi yadi rajulin. Mereka pengin kalau rambut Rasul ketika dicukur itu jatuh, jatuhnya ke tangan mereka. Seperti itu. Makanya ketika terjadi seperti ini, biar tidak berebut-rebutan, Rasulullah SAW itu membagi dua. Sahabat satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Di riwayat yang lain ya. Begitu karena sunnah cukur rambut kan kanan dulu. Yang rambut di kanan dicukur, maka itu sudah ada satu sahabat yang tugas untuk mengumpulkan rambut Rasulullah SAW. Kemudian membagi-bagikannya kepada para sahabat. Yang kiri juga begitu, kemudian membagi-bagikannya kepada para sahabat. Saya mau nanya sekali lagi, lah kalau menghormati Rasul seperti ini namanya apa ya? Coba dikasih nama, bisa enggak Pak Dokter ini? Apa namanya ini? Pernah ketemu orang yang dihormati seperti ini? Belum ada kan? Ya, dan menghormati Rasul seperti itu enggak ada. Itu sahabat demikian. Jadi namanya memuja, memuji, mengagungkan, memuliakan. Kalau ada bahasa itu mengkultuskan, boleh dipakai ya mengkultuskan. Ya, tapi tidak menuhankan, tetap ini hamba Allah, ini Rasulullah. Makanya hadis yang mengatakan la tutruni, janganlah kalian menyanjung memuji aku, itu banyak orang yang salah menerjemahkan dan sering hadisnya dipotong, jangan kalian menyanjung dan memuji aku, selesai. Salah. Ini apa namanya? Istilahnya itu pembohongan publik. Ya, pembohongan publik. Kenapa? Karena hadisnya enggak begitu. Hadisnya Rasul bersabda, "Jangan kalian memuji aku dengan sesuatu yang tidak benar." Kata itra itu dalam bahasa Arab artinya memuji dengan pujian yang enggak benar, enggak pas. Ya, sebagaimana orang-orang Nasrani muja Isa bin Maryam. Ya, enggak boleh itu. Ya seperti itu, jangan dipotong hadisnya. Kalau dipotong kan artinya lain. Ya, artinya lah lain. Walakin qulu, akan tetapi ucapkanlah Abdullah wa rasuluhu, ini hambanya Allah, ini rasulnya Allah. Saya mau nanya, kalau sampai Rasul mengatakan jangan puji-puji saya, tapi Rasul mengatakan saya ini hamba Allah, saya ini Rasulullah, saya ini rasulnya Allah loh, saya ini rasulnya Allah. Kalau orang nunjukkan pangkat itu muji dirinya enggak kira-kira? Jangan puji-puji saya loh ya. Saya ini rakyat Indonesia, tapi saya presiden loh. Jangan puji-puji saya. Saya rakyat Indonesia loh. Saya presiden loh. Saya ini presiden. Kira-kira muji diri enggak itu? Hah? Muji dirinya enggak? Puji dirinya. Rasulullah SAW mengatakan, jangan puji-puji saya seperti itu ya. Tapi katakan, ini loh hambanya Allah. Ini loh rasulnya Allah ya. Nah, ketika disebut ini Rasulnya Allah, maka semua kemuliaan Rasul SAW, kita memuji beliau sebagai Rasul, itu merupakan bagian dari perintah Nabi Muhammad SAW. Kulu, ucapkanlah Rasulnya Allah. Kalau Rasulnya Allah itu apa keistimewaannya? Oh, luar biasa. Dan beliau adalah Afdhulul Mursalin. Bisa dipahami baik di sini? Pun, alhamdulillah. Sekarang udah saya bicara sekitar 70 menit. Ya. 70 menit. Ini sekarang jam 10 lewat 13 menit. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Sebelumnya waktu saya serahkan dulu kepada Al-Hidayah FM untuk menyapa para pendengarnya dimanapun mereka berada. Silahkan Mas Agus. Baik, terima kasih Habib. Untuk sahabat Al-Hidayah yang nanti mau bertanya kepada guru kita Habib Noval bin Muhammad Al-Idrus, bisa di nomor SMS 083-865-430-777. Sekali lagi 083-865-430-777. Dan nanti juga bisa bergabung dengan teleponnya 0271-633-860. 0271-633-860. Terima kasih Habib. Sama-sama. Sebelum SMS dari para pendengar di rumah, di sini ada yang mau nanya enggak nih? Silakan. Ini mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Beb, tapi bukan bab ini. Di dalam kurban itu biasanya dibagi-bagikan dagingnya. Tapi bagaimana jikalau kulit, kepala, ama kaki atau kikil itu dijual? Ya, udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Beb tentang doa kunut. Ya, di musola saya, ya, nama saya Romdoni dari Kebon Harjo, Pulan Harjo. Di musola saya, imamnya sudah tidak memakai doa kunut. Tetapi ada salah satu jamaah yang masih menggunakan. Untuk itu dia selalu datang terlambat untuk apa itu supaya bisa doa kunut dengan sendirinya. Bagaimana hukumnya, Beb? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tadi korban. Korban itu semua harus dibagikan, tidak boleh dijual. Harus dibagikan. Nah, terus gimana nih kalau mau dijual? Nah, kita bagikan dulu ya. Kemudian kalau yang nerima mau dijual boleh. Misalnya ada 10 orang jadi panitia, ya, ada 10 orang jadi panitia. Udah sepakat, ini panitianya dapat jatahnya kepala, kaki, kulit, ya kan? Terus panitia dibilang gini, eh panitia, saya minta kerelaan panjenengan sedoyo, ini disedekahkan untuk masjid ya, gitu. Nah, kemudian dijual, digunakan untuk masjid, begitu maksudnya. Ya kan, biasanya seperti itu, atau dibelikan kambing lah, lagi. Tapi harus diserahkan dulu, dulu, dibagikan dulu. Kalau satu panitia matang, wah aku untuk sirah ya pengen apa namanya tak makan enak otaknya enak tidak boleh dipaksa. Jadi jangan kemudian dengan serta merta udah ini kepalanya ini ya kita jual, harus diserahkan dulu, harus ada serah terima, harus ada pembagian, dibagikan dulu walaupun kita bagikannya kepada orang-orang tertentu. Nah, yang sering jadi masalah ini kemudian SMS yang masuk ke saya ini, ada yang ngomong gini, Bib, ini lucu Bib, banyak orang itu jadi panitia korban, tapi dia enggak ikut korban. Padahal dia mampu berkorban, dia justru mengambil jatah korban yang paling banyak. Iya kan? Yang model-model begini tolong jangan jadi panitia. Panitia itu kalau bisa enggak dapat apa-apa. Ya, panitia itu kalau bisa urusan daging korban, tombok ya. Tombok, kemudian memberikan kepada yang enggak pernah makan daging atau jarang makan daging. Seperti itu. Justru sekarang panitianya nyimpen sih. Panitianya nyimpen dulu. 2 kilo dilekke. Oh jangan tira kumanan, nunggu dilekke sih ke panitia. Enggak boleh, seperti itu enggak bagus itu. Ini namanya, apa namanya, ya itu. Jadi panitia nawaitunya belum lillahi ta'ala. Nawaitunya mungkin ngumpulkan korban. Kemudian doa kunut. Ya jangan sampai kita nawa itu telat biar bisa kunut. Kunut subuh itu sunnah yang sangat muakkadah, yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan ya. Nah, tapi datang pada awal waktu itu jauh lebih sunnah. Tidak tertinggal takbiratul ihram itu jauh lebih sunnah. Bisa paham ya? Jauh lebih sunnah. Karena itu mic-nya yang buat ibu-ibu dimatikan dulu. Matikan dulu sebentar. Karena itu jangan sampai beralasan demi bisa kunut sendiri sengaja tinggal satu rakaat. Karena nanti dia kalau tertinggal satu rakaat kan rakaat kedua mau kunut sendiri kan bisa. Ya, jangan seperti itu, ya. Nah, terus saya pengennya kunut, Ustaz, gimana? Ya, ini yang saya ajari. Saya mau nanya, boleh? Bu. Ibu suka makan soto enggak, Bu? Kalau misalnya tonggonya jual soto, tapi ibu kurang cocok sama bumbunya. Ya. Terus jarak 4 kilo dari rumah ibu ada orang jual soto. Ibu makan soto di sana karena cocok. Kira-kira boleh enggak, Bu? Terus kalau tonggonya Mary gimana, Bu? Jawaban kita apa? Ngapunten, aku jani ya pengen maam sotomu. Tapi gertak pangan mules. Misalnya begitu. Saya enggak cocok sama resepnya, mungkin micinnya terlampau banyak, jadi saya terpaksa makan di tempat yang lain. Kan yang penting kan saya makan, panjenengan juga tidak dirugikan. Itu urusan makan. Lah kalau urusan sholat sama makan penting mana? Saya mau nanya, kalau saya pilih sholat di Masjidil Haram boleh enggak? Boleh. Sholat raweh di kampung saya misalnya, cuma 8 rakaat 3 witir. Ya kan? Kurang mantep. Terus saya pilih, yaudah, saya tiap tahun mau di Masjidil Haram saja, sholat tarawihnya 20 rakaat, khatam Al-Quran. Mantap, boleh enggak? Senggenah ya ngono, bukan boleh. Urusan akhirat cari yang terbaik. Lah kalau panjenengan yakin, kunut subuh itu sunnah, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i, yang golek masjid sing kunut. Ya carilah masjid yang kunut, cari yang seperti itu tanpa harus menjelekkan yang tidak kunut, karena yang tidak kunut juga punya dasar. Jadi kepentingan panjenengan terpenuhi, yang lain juga bisa menjalankan dengan baik. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami, kan enak tuh. Wah, Bib, repot, Bib. Itu adanya di desa tetangga. Wong tangi subuh ya aku abot gitu ya. Ya wes ya, kalau begitu ya berjuanglah Anda jadi imamnya. Ya berjuanglah Anda jadi imamnya. Kalau Anda jadi imamnya, nanti kan Anda baca doa kunut. Ya santai saja. Kalau emang imamnya doa kunut, kita ikut kunut. Imamnya tidak doa kunut, ya sudah, nasib. Ya sabar, ya kan? Sabar. Kalau emang tidak bisa cari masjid yang lain, ya sabar. Tanpa harus mencela. Yang saya paling benci pada orang yang begini. Ini kelompok yang seperti ini. Wow, warning ini ya. Ojo melu kae. Sholat subuh nganggo kunut ngerokok. Nah, ini model-model begini ini. Aduh, insya Allah kita dapat hidayah dan mereka juga dapat hidayah. Ya kita dapat hidayah untuk yang macam-macam. Kita kan juga butuh hidayah terus ya. Butuh. Buktinya kita sekarang live dengan Radio Al Hidayah, betul nggak? Ya kita doakan yang lain dapat hidayah untuk tidak seperti itu. Kalau masalah nggak mau kunut nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian yang kunut dibilang rokok, ini model aneh ini. Cari semua kitabnya ulama, enggak ada yang nyebut seperti itu. Ya, enggak ada yang nyebut seperti itu. Muncak dipahami? Ibu-ibu, silahkan Bu. Protes dari belakang, ada yang ngerasani itu. Ya Bu. Mic-nya hidup enggak Bu? Coba dicek dulu mic-nya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya sedikit saja. Iya. Mengenai sholat pada at-tahiyat akhir, itu pakai sayyidina. Ada yang berkata katanya itu tidak sah karena tidak ada dalam tuntunannya. Terus yang kedua, waktu yang pas untuk sholat fajar. Ya, kapan itu Bu ya? Kapan? Ya, Ibu, siapa nama Bu? Ibu Handayani dari Sragen. Dari Sragen. Datang rombongan atau sendiri Bu? Rombongan. Berapa orang Bu? Sekitar 40 orang. 40 orang. Hidup Sragen. Wah, 40 orang gitu ya. Yang rombongan Semanggi berapa orang nih? Nyindir, ini ustadznya nyindir maksudnya begitu loh ya. Demikian saja Beb, atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan pertama. Aneh ya. Nah, ini mic-nya Ibu di mute dulu sebentar. Nanti kalau mau nanya kita buka lagi. Oke, terima kasih bagian sound. Orang at-tahiyat pakai kata-kata sayyidina. Boleh enggak? Kan gitu. Ya kan? Terus kalau ada orang ngomong sholatnya enggak sah karena enggak ada tuntunannya. Bagaimana? Kan seperti itu ya. Nyantai saja kita jawabannya. Manut imam 4 madhab atau manut madhab yang enggak masuk 4? Ayo manut yang mana? Yang 4 madhab atau madhab yang enggak masuk 4? 4 madhab. Kalau 4 madhab, Imam Syafi'i mensunnahkan. Wow, Imam Syafi'i luar biasa ya. Mensunnahkan kalau at-tahiyat pakai sayyidina ketika nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Pakai sayyidina. Dalilnya apa? Imam Syafi'i itu pakar hadis, pakar tafsir, pakar bahasa, pakar hukum, pakar, turah-turah pakar. Jadi enggak usah tanya dalilnya, seperti Anda ke dokter, panjenengan ngasih resep ini dalilnya apa? Kata dokter, goleon yang rumah sakit jiwa. Ya jelas, masa dokternya ngasih resep, Pak dokter kok saya dikasih obat ini obatnya tulisnya apa ini? Kalau ini gila, wah ini was jelek, ini was mumet. Serahkan yang lain, gitu ya. Rumah sakit, jiwa, nanti seperti itu. Udah jelas ini pakar yang ngomong, kalau udah pakar yang ngomong jangan mempertanyakan dalilnya. Karena kalau dibahas dalilnya, ya 3 hari 3 malam gak habis-habis dalil dok isinya, dalil, karena terlampau banyak dalilnya. Ya, Imam Syafi'i, yang jelas beliau memerintahkan at-tahiyat itu pakai Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian yang lain mau pakai Sayyidina boleh, gak pakai Sayyidina juga Bu, boleh, gak ada masalah. Nah ini ada madhab di luar 4 ini, ngakunya madhab. Ini kalau saya bilang akhir zaman ini madhab neko-neko nih. Masa orang sholat cuman gara-gara ngomong Sayyidina Muhammad, sholatnya gak sah. Sholatnya gak? Tidak sah, katanya. Ya kan, katanya dia. Kalau ditanya, dalilnya mana kamu ngomong tidak sah? Jawabannya, karena pakai at-tahiyat, at-tahiyat pakai sayyidina itu tidak ada tuntunannya. Jadi, karena tidak ada tuntunannya, sholatnya berarti tidak sesuai yang dituntunkan Nabi. Karena tidak dituntunkan Nabi, berarti sholatnya tidak sah. Sejak kapan usul fikih seperti itu? Sejak kapan usul fikih kalau enggak ada tuntunan Nabi sholatnya tidak sah? Contoh, saya mau bongkar sedikit rahasia, boleh ya? Coba saya mau nanya, tolong dijawab jujur ya. Ini udah sering saya sampaikan, tapi panjenengan biar lebih ngot lagi. Kalau ada orang sholat berjamaah, ya orang sholat berjamaah itu tuntunannya Nabi, ya tuntunannya Nabi. Sofnya dirapatkan atau sofnya direnggangkan? Sofnya dirapatkan. Kalau sof dirapatkan, kakinya merapat atau merenggang? Hah? Sof dirapatkan, kakinya merapat atau merenggang? Contoh nih saya tanya, tolong majelisnya dirapatkan. Masing-masing pastikan yang silonya begar jadi mingkup, betul kan?

enak kalau kita ikut ulama itu enak ya, ikut ulama enak. Jadi enggak gampang-gampang kita mengatakan ini salatnya enggak ada tuntunannya, salatnya enggak sah. Iki sing ngomong ki ya sapa? Siapa? Ya, terserah kalau dia diajari gurunya begitu, ya. Ya udah salatnya enggak usah pakai sayyidina, tapi jangan nyalah-nyalahkan orang yang pakai sayyidina. Itu kan enak. Ya, ada orang ini ke apa namanya? Pom bensin isi solar. Innova diisi solar. Bingung dia. Kenapa? Ilmunya belum tekan. Taunya Innova itu premium semua. Turun dari mobil. Ini Innova. Jangan diisi solar. Jebol mesinmu. Kasih premium. Ya tambah. Kiki waras sobi. Iki tak isi premium jebol. Kamu gak bisa. Saya udah dikasih tahu ini. Ini yang namanya Innova. Itu ya pakai premium bukan solar. Tontonan saya tol, kui pirang cc, no 2,5, kui kena diesel. Kalau diesel tu ya pakai solar. Jadi kamu josok keminter tambah kisinan. Ini urusan mobil. Kalau ilmunya belum tekan, jadinya seperti itu. Termasuk agomo, paham ya? Jangan kendeli ngeyel, ngamuk-ngamuk, baru kui kisinan. Nah, kalau ada orang yang ngeyel, ngamuk-ngamuk, kita meneng we, aduh sakio, gitu aja. Doakan saja semoga ilmunya nambah gitu. Ya, semoga ilmunya nambah. Cukup jawab dengan senyum. Kowe salat ngono ya ora sah lho ngono. Oh iya toh. Sing ngomong sapa? Ya karena guruku. Gurumu ngomong ngono. Iya. Orang yang tuntunan ya iya. Iya. Gitu aja, enggak usah repot, Re. Repot. Ya kan? Sudah gitu kita. Ya wis aku kowe ngono ora apa-apa, aku tak sate nggo saidine ora apa-apa. Lho ora sah, ora apa-apa, ora apa-apa, ora sah ora apa-apa. Wis salat ngono wae. Nah, itu langsung stres jeglek blek gitu ya. Daripada padu ngapain gitu ya. Oh, cuman gara-gara seperti itu kok gontok-gontokan. Betul enggak? Cool, pokoknya yang ikut ar-Raudhah harus punya ilmu. Iya. Tadi sudah terjawab dua-dua belum, Bu? Dua kan soalnya dua tadi ya. Sudah terjawab semua alhamdulillah. Mewakili ibu-ibu sekarang SMS di rumah. Silakan Mas Agus, ada berapa SMS yang masuk? Untuk sementara 103 SMS Habib. Ya, dicabut. Belum nih Habib, masih ya. Ada yang masuk. Oh ya, silakan coba dibaca. Ini dari sahabat kita di Malaysia Habib, beliau bertanya. Ya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sahabat di Malaysia, salam untuk Habib dan jamaah. Kemudian beliau bertanya, apa Rasul sakit? Apakah Rasul sakit saat sakaratul maut, Habib? Kemudian mohon ijazah wirid harian dari Habib dan wasilah yang boleh sampai ke para guru-guru mulia. Atau jawabannya terima kasih. Iya, istimewanya Rasul Muhammad SAW, istimewanya itu, beliau itu kan dapat pelayanan paling istimewa. Tapi ketika sakaratul maut, beliau minta ngerasakan cabutan yang paling sakit. Ya minta cabutan Israel, cabut saya dengan cabutan yang paling sakit. Malaikat Israel enggak berani. Ya. Tapi ini Rasul yang minta. Enggak berani. Kenapa Rasul minta? Kenapa gitu? Biar yang ngerasakan sakit cukup saya, umat saya jangan ngerasakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya kan? Biar gak ngerasakan sakit cukup saya, umat saya jangan ada yang merasakan. Itu namanya cinta. Itu namanya cinta. Jadi Rasul merasakan sakit, memang minta gitu ya, merasakan sakit. Tapi apa terus diteruskan? Ya, apa terus diteruskan begitu ya? Apa Allah ya terus biarkan merasakan sakit? Ya tidak seperti itu. Artinya sakitnya sakaratul maut untuk para pecintanya Rasul SAW udah ditanggung Rasulullah. Jadi kalau kita betul cinta sama Rasul ya, cinta sama Rasul ya, nanti kita tidak akan merasakan sakit. Tidak akan merasakan sakit, karena langsung ditunjukkan nih Rasulullahnya, nih surganya, gitu kan ya. Terbius sehingga tidak merasakan sakit. Ibarat seorang wanita yang melahirkan dengan bedah sesar, di bedah itu sakit. Ya, di bedah itu sakit, tapi karena dibius tidak merasakan sakit. Nah orang-orang yang cinta Rasul nanti ketika sakaratul maut dikasih obat bius sama malaikat Israel. Asik ya. Tapi obat bius yang tidak sadar, bukan membuat orang tidak sadarkan diri, justru obat biusnya membuat orang sadar. Kenapa? Obat biusnya ditunjukkan surga. Begitu kelihatan surga,

Ya, Perum Bintang Jati Kuong nomor 36. Jamnya setelah sholat isya. Jadi sholat isya berjamaah di sana. Ya, setelah sholat isya berjamaah di sana. Bagi yang mau ikut, saya insya Allah kalau untuk yang satu ini, insya Allah akan selalu naik motor. Ya, insya Allah akan selalu naik motor. Kecuali saya kurang sehat pol, ya, teman-teman naik motor, saya nunut mobil di tengah jalan ganti motor. Seperti kemarin tuh ya, saya kurang sehat pol gitu kan. Sampai separuh perjalanan, saya turun dari mobil, kemudian bonceng motor. Karena naik motor, ya naik motor. Udah retok kuat, ya naik motor. Nah, insya Allah besok hari Ahad, yang mau ikut, kumpul di sini. Ya, kumpul di sini. Habis sholat maghrib, datang ke sini. Kemudian kita, kalau bisa sholat maghrib di sini berjamaah ya. Sholat maghrib berjamaah di sini. Setelah sholat maghrib, naik motor bareng-bareng menuju rumahnya Bapak Yulianto. Nanti kita ngaji di sana. Insya Allah itu ngajinya runtut urut ya, baca kitab. Nah, insya Allah ada manfaatnya. Kalau ada yang mau bergabung, silahkan ya. Ya, syarat satu, pakai helm. Ya, syarat satu, pakai helm. Gak pakai helm, ditilang polisi. Tanggung jawab, son, sendiri. Jangan dibilang ustadznya ngajari gak pakai helm. Kalau ustadznya gak pakai helm, gak apa-apa. Paling ditilang kan gitu ya. Paling ditilang, tapi saya gak ngajari gak pakai helm. Saya pakai helm, insya Allah ya. Semua pakai helm, biar selamat. Jadi kalau kepleset, insya Allah gak ada kepleset. Kalau kepleset, yang kena helmnya dulu, bukan langsung kepalanya. Ya. Bisa di copy ini tadi? Bisa. Kemudian, mari kita bacakan Fatihah. Telah berpulang ke Rahmatullah tadi siang. Al-Arif Billah, Romo Yai, Rafi'i Marzuki, ya, pengasuh Pondok Pesantren Syarifatul Ulum. Katar Ban, Widodaren Ngawi. Ya, dari siapa ini beritanya? Ya, ini saya belum memastikan, saya cuma dapat tulisan ya. Jadi saya bukan menyebarkan berita wafatnya beliau, tapi ada jamaah yang nulis di sini. Kalau memang benar meninggal, ya semoga mendapatkan rahmat di sisi Allah. Tapi kalau ini kalau berita ini enggak benar, semoga yang menyebarkan berita diampuni oleh Allah ya. Jadi kalau ada berita dari SMS jangan mudah dipercaya. Sebetulnya saya juga enggak mau, kalau enggak tahu pasti itu saya tidak mau ngumumkan wafatnya seseorang, karena saya pernah difitnah padahal saya enggak apa-apa gitu ya, dibilang saya nyebarkan wafatnya seseorang padahal saya tidak nyebarkan SMS ya, enggak ngomong ya tidak ya, bahkan saya mengklarifikasi enggak benar, akhirnya dikata ini mateke wong gitu ya, jangan seperti itu. Makanya hati-hati ya, insyaallah siapapun dari keluarga kita yang sudah meninggal dunia, guru-guru kita, khususnya malam hari ini saya niatkan untuk mengenang Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsi. Semoga Habib Alwi bin Al-Habsi dan orang tuanya serta anak turunnya mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Ta'ala di alam sana. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir. Oh, masih ada di sini. Ya, masih ada, sabar dulu ya, ini sudah Jabal Murrah. Kemudian saya minta satu Fatihah lagi boleh untuk kesembuhan ayah saya, kemudian kakak saya Hasan bin Ahmad Azgaf, dan juga untuk kesembuhan yang lebih sembuh lagi Dr. Herman Syah, biar semakin pulih insya Allah ya, dan juga Ibu Gini Muhajir, dan juga untuk semua saudara-saudara kita seiman yang sedang sakit, semoga oleh Allah Ta'ala diberi kesembuhan, kesembuhan yang bawa manfaat dunia dan akhirat. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi boleh? Oh, ya, ini kan minta jasa panjenengan sedoyo ini. Ya. Saya pengen kita semua baca Fatihah untuk teman saya yang lagi diuji bisnisnya ya. Semoga oleh Allah Ta'ala diberi kemudahan dan rezeki yang jauh lebih besar dari sebelumnya ya. Mudah tanpa susah payah, dijaga dari segala petaka dan bencana oleh Allah Ta'ala, diberi kemudahan dan juga diberi ketenangan dan ketentraman dalam berusaha. Gitu juga untuk kita semua ya. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir Fatihahnya untuk semua orang yang sedang meminang seorang wanita yang pengin menikah, yang belum ketemu jodohnya, yang susah diterima pinangannya. Semoga calon-calon mertua jadi luluh hatinya. Ya, semoga calon-calon mertua jadi luluh hatinya. Semoga wanita-wanita yang dipinang jadi jatuh cinta, ya kan? Dan tidak menoleh kepada selainnya. Dan semoga teman-teman kita segera dapat hidup berumah tangga dengan yang dicintai dan yang disayanginya, bukan dengan yang lainnya. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhirnya terakhir untuk tetangga-tetangga saya dan untuk masyarakat di sekitar sini, saya mohon maaf kalau apa namanya? Parkir-parkir dari mobil dan motor mungkin sempat mengganggu kenyamanan. Mohon maaf yang sebesar besarnya, karena majelis ini adalah majelisnya umat Islam, majelis bersama. Kita berusaha semaksimal mungkin agar semuanya merasa nyaman. Insya Allah yang legowo, yang senang oleh Allah Ta'ala diberi pahala yang sebesar-besarnya, dilipat gandakan pahalanya, diterima semua amal solehnya. Dan untuk semua teman-teman saya yang sudah hadir di sini, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairul jazak fi dunia wal ukhra. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf kalau duduknya belum bisa nyaman ya. Kalau masih kesumuan panas ya, kipas anginnya mau saya tambah lagi biar gak kepanasan. Insyaallah ini sudah. Tapi ya saya heran juga ini listrik di rumah ini 2200 kok jeglek terus gitu ya. Ya sudah 2200 tapi masih belum kuat karena saya suka lampu yang terang. Mohon maaf Ibu, samping kanan dimatikan sama anak-anak tadi lampunya. Ya, dia dapat cahaya remang-remang dari dalam ya, Bu ya. Semoga Ibu enggak ngantuk di situ. Ngantuk enggak, Bu? Alhamdulillah. Nanti insyaallah Jumat akan datang akan saya perbaiki ya, biar tidak ada jeglek-jeglek lagi atau putus listrik lagi insyaallah ya. Terima kasih, mohon maaf. Nah, ini ada sedikit hidangan setelah kita baca doa bersama penutup. Ada sedikit hidangan, hidangannya sederhana, nasi gudangan. Ya, nasi gudangan, ada tempenya mungkin, ada tahunya, ada ikan terinya, ada rempeyeknya, ya. Biar barokah satu beri buat 4 orang atau 5 orang. Pokoknya ambil makannya berkah. Insya Allah kenyang itu. Itu 30 saya jamin kenyang. Tergantung puluannya tapi. Ya, tergantung puluannya, mau 30 bisa gini ya, lup gitu kenyang. Insya Allah gitu ya. Kalau ternyata nanti ada yang apa namanya belum dapat, belum cukup tempat apa namanya hidangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sudah siapkan banyak, tapi wallahu a'lam ya, saya tidak bisa mengukur yang datang karena pengajian itu enggak pakai undangan. Undangannya langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf, terima kasih untuk semua pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada atas kebersamaannya sampai saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك faktubni min awdiyak, wasluk bi sabila hudak, wa alhiqni bi asfiyak, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Pengumuman terakhir, bagi yang berminat untuk beli buku saya, detik ini dan seterusnya, untuk Ahlul Bid'ah Hasanah yang pertama, detik ini dan seterusnya, harganya khususon 20 ribu. Ya, 20 ribu. Kemudian untuk tabloid yang masih ada itu ya, biasanya harganya 5 ribu. Untuk malam ini, 5 ribu dapat 2. Kalau beli 1 tetap 5 ribu. Tapi kalau beli 1 dapatnya 2. Paham ya? Beli 1 dapatnya 2. Bukan harganya 2.500. Beli 1 dapat 2. Sudah, silahkan. Belum, 1 sama 2. Masih sampai 2 aja. Kemudian yang terakhir saya mau nanya. Insya Allah bulan Maret saya pengen nerbitkan buku Ahlul Bid'ah Hasanah yang episode 2. Ya, episode 2. Saya akan buat bedah bukunya. Saya pengen yang hadir di atas 3.000 orang. Kira-kira yang di sini sanggup hadir enggak? Insya Allah sanggup ya. Insya Allah. Terima kasih. 1.4 atau 1.5 diusahakan ya. Saya mau jalan-jalan keliling. Yang hadir. Ini alhamdulillah malam hari ini teman-teman yang hadir kurang lebih ada 1.500 orang kurang lebih ya. Kita bisa mantau jumlah karena snack-nya itu. Sound system mohon dimatikan, sound-nya aja dimatikan. Streaming-nya jangan dimatikan. Streaming-nya jangan dimatikan. Seratus 107,6 Radio Al Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله الحمد